Yo check, yo check. I'm back. El PLC por vida, loco. 2024. HM puro keto. Sebenarnya di album ini materi lama sih. Harusnya dirilis tahun 2017 atau 2018 atau sekitaran itulah, lupa. Karena album ini sebenarnya udah ready, tapi waktu itu pada tahun yang sama laptop yang isinya materi gua, materi awal album ini hilang, dimaling di bus di daerah Bekasi. Makanya tahun itu juga kan pernah gua rilis lagu yang judulnya Maling Laptop, iseng aja. Tapi emang iya sih, laptop gua dimaling. Dan sekarang 2024, 2024 digarap ulang. Mungkin ya mungkin isinya enggak sama persis sama yang di awal sih, tapi ya udahlah ya, namanya juga musibah. Ya, jadi this is HN Purokerto. Enjoy. Selamat mendengarkan. Yo check. Ya. Yeah.